Tapi mengapa Mbah Mun ini dikenal sangat istimewa, berkarisma ya, kesetiaan. Gus, Miftah, buat Anda apa? Apa yang Anda lihat dari seorang Mbah Mun? Kalau kita mau lihat kemuliaan seseorang itu secara sederhana bisa kita lihat dari seberapa banyak tamu yang datang ke rumahnya. Dan di tempatnya yang ingin ketemu ya? Yang ingin ketemu, bisa kita lihat. Dan saya melihat salah satu kiai yang rumahnya tidak pernah sepi dari tamu itu adalah Mbah Mun. Dari semua kalangan. Dan luar biasanya gaya komunikasi beliau itu menyesuaikan dengan tamu yang datang. Karena dalam salah satu metodologi dakwah itu kita mengenal khatibun nas biqadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Jadi barangkali kalau ketemu dengan orang-orang cerdas, otomatis beliau upgrade kan. Begitu ketemu orang-orang kayak saya ini ya, gaya bahasanya downgrade lah ke saya gitu. Jadi ini terbukti. Jadi setiap orang ketemu dengan beliau itu rasanya nyaman. Ya. Rasanya nyaman. Tidak heran bahwa setiap orang ingin ketemu dengan beliau ya. Maka tidak heran kalau orang itu berbondong-bondong pengen tabarukan kepada beliau. Tabarukan itu ngalah berkah Mbak Rosy. Ya. Karena ketika kita melihat orang alim seperti beliau, jangankan kok didahului, diperintah. Baru ketemu wajahnya saja, itu subhanallah. Maka dikatakan an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Melihat wajahnya seorang alim itu sudah ibadah. Ya. Makanya kita yang punya pikiran macam-macam kadang-kadang terlalu cinta dengan dunia atau apa. Begitu melihat Mbah Mun, subhanallah. Sudah langsung kita drop, oh begini. Ya ketika mendengar kemarin kabar meninggalnya Mbah Mun, kita semua sedih, terkejut. Tapi ketika mendengar sebelum meninggalnya, kita lihat bagaimana hidup yang dijalani begitu indah, begitu baik, bermanfaat bagi banyak umat, bagi Indonesia. Dan, ini dan meninggalnya juga luar biasa. Maka saya jadi ingat Mbak. Begitu indah. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dan kebiasaan Mbah Mun setiap tahun haji. Saya itu mencatat beliau tidak tindak haji itu hanya tahun 2018. Selebihnya beliau haji. Bahkan menurut catatan yang teman-teman itu beliau tindak haji itu sebanyak 70 kali. Mbak. Makanya tidak heran kalau kemudian Allah memanggil beliau dalam keadaan haji. Ya. Dan pada hari yang beliau cintai, di hari, tempat, Selasa. Hari Selasa, di tempat yang begitu di tempat ia yang beliau cintai. Nah, ini luar biasa. Gaya Anda berdakwah ini kan cukup unik, ya kan, di hiburan-hiburan malam gitu. Tapi di sejumlah media Anda mengatakan bahwa Mbah Mun itu justru mendukung Anda dan membela Anda. Tapi kita lihat dulu seperti apa gaya Anda berdakwah. Ini jangan sampai pernah kosong dari Allah. Sekecil apapun ada getaran Allah di dalam hati. Contohnya tadi ketika Ustadz Baihaqi membacakan satu ayat, maka ciri orang beriman itu apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika firman-firman Tuhan itu dikumandangkan, hatinya rasanya nyerum, bergetar. Ada getaran. Sering saya bilang bahwa hati kita ini adalah al-hatif ar-robbani, telepon ketuhanan. Bagaimana kemudian ketika ayat itu dikumandangkan, itu sama halnya Tuhan sedang nelpon kita. Persoalannya kemudian adalah, pernah enggak terasa di dalam hati kita bahwa pernah kita ditelepon oleh Allah Subhanahu. Betul Gus Miftah, Anda merasa didukung dan dibela oleh Mbah Mun soal ini. Saya beberapa kali ketemu, terus kemudian terakhir 2 hari sebelum Idul Fitri kemarin, ada video call masuk. Saya angkat, ternyata di HP itu wajahnya Mbah Mun. Maka mulut saya sudah gak bisa ngomong. Waduh Mbah Mun. Saat itu saya nangis. Di video call Mbak Yeni aja saya seneng kan. Apalagi Mbah Mun. Waktu itu dia bilang begini kan sama saya. Nak, dakwahmu sama anak-anak itu dilanjutkan. Karena mereka juga butuh ngaji. Di beberapa kesempatan saya melihat beliau itu paling tidak suka menghakimi orang lain. Maka saya sering mengatakan, saya mendapatkan bahasa ini. Kita itu kan seringkali menjadi jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi hakim bagi kesalahan kita sendiri. Lah, sementara Mbah Mun sebaliknya. Nah, itu mereka juga butuh ngaji loh. Kamu datang. Itu Mbah Mun sendiri ya, menelpon Anda dan mengatakan lanjutkan. Ya, video call. Ketika beliau video call itu di ruangan tamu beliau banyak orang di situ, banyak saksinya. Oh, okay. Beliau mengatakan seperti itu, karena mereka juga butuh ngaji. Maka sejak saat itu kemudian, ketika saya dibully pengajian di dunia malam itu, ya saya mafi muskilah, gak ada masalah. Toh orang-orang sepuh, orang-orang kelasnya wali, seperti Mbah Mun, seperti Habib Lutfi, semuanya mendukung saya. Sudah. Karena maka kemudian saya sering mengatakan kepada anak-anak, kayak hari ini saya pembukaan pengajian di klub malam terbesar di Jakarta, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Dan ini bahasa-bahasa seperti itu sebenarnya saya nyaring dari beberapa pidatonya Mbah Mun, ceramahnya Mbah Mun. Anda menyarikan itu ya? Ya, karena beliau luar biasa. Melihat siapapun itu, yang tadi Gus Helmi katakan, Aladina yang duruna ilal umah bi'ainir rohmah. Melihat siapapun dengan kacamata kasih sayang, bukan dengan kacamata kebencian. Ya. Maka itu yang hari ini betul-betul. Itulah nasihat Mbah Mun yang paling dan Anda ini ingat. Kenapa saya bawa, Mbak? Ini kemarin lebaran, beliau ngutus santri ke pondok. Saya dikasih serbanya beliau ini. Setelah video call itu, beliau bilang sama yang video call ke saya, tolong serbanya dikasih miftah. Maka kenapa saya bawa malam hari ini. Wah, Anda beruntung sekali bisa dapat itu. Alhamdulillah. Apa peran penting sosok Mbah Mun dalam mengawal Pancasila? Gus Miftah, Anda punya pemahaman soal ini? Inilah salah satu dasar Islam Nusantara. Artinya, hubul waton itu bukan cinta negara, tapi nasionalisme. Ajaran Mbah Mun adalah Islam nasionalis. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan kembali lagi saat lagi. Kebaikan apa yang perlu kita teruskan warisan dari seorang Mbah Mun. Gus Miftah. Saya jadi teringat, innallah la yakbidul ilma ingtiza'an yang tazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dari para hambanya dengan mencelakalikus, tetapi mencabut dari cara dengan apa? Mengambil para ulama-ulamanya. Maka ini tugas besar kita. Maka satu saat ketika video call itu, pesan yang kedua adalah, Miftah, kamu banyak berbicara tentang kebangsaan waktu itu. Yang tadi nasionalisme. Maka itu kemudian menjadi grand tema saya dengan teman-teman di Nahdlatul Ulama. Nah, hari ini kita sering mengatakan Islam Nusantara. Grand tema kita adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya malu ketika melihat beliau-beliau ini. Ruhul ikhlasnya ini luar biasa. Jiwa ikhlasnya ini luar biasa. Saya mendapat cerita dari keluarga itu. Dulu beliau pernah menjadi anggota MPR urusan daerah. Dulu beliau juga pernah menjadi anggota DPR kan. Beliau itu menurut riwayat yang saya dengar, ini uang saku dari ini bekerja sendiri, ini sebagai anggota DPR dipisah-pisah, Mbak. Kalau kemudian hasil dari ada orang takdim ngasih beliau bisyarah, itu disendirikan. Dari beliau bekerja disendirikan, kemudian dari politik disendirikan. Untuk makan, nafkah ketika beliau ke Jakarta kadang-kadang membawa beras sendiri, Mbak, dimasak di Jakarta. Dan ini yang saat ini susah kita dapatkan. Ya. Maka ketika berbicara ruhul ikhlas ini seharusnya kita yang muda-muda malu. Malu. Sangat sama. Enggak materi banget lah itu. Apa-apa tanya wali. Itu tadi Mbak Yeni sebutkan juga, mengenal kata cukup. Ya. Ini mukhlis betul-betul murni. Beliau enggak punya kepentingan apapun. Sekelas beliau, kalau beliau mau naik haji tiap tahun minta dibayari sama orang, saya yakin semua orang mau bayari beliau. Tapi yang saya dengar beliau semuanya bayar sendiri, Mbak. Enggak dibayari oleh orang lain. Itu yang luar biasa. Beliau itu kalau sholawat Nabi mahalul qiyam, setiap ya Nabi atau tola al badru, pasti beliau menangis. Menggambarkan betapa lembutnya hati beliau. Ahli sejarah juga, kan? Saya Rosyara Silalahi, selamat malam. Barang ya. Yalawatan, yalawatan, yalawatan, minal iman, layakmu, minal irman, inadu, alawatan, yalawatan, yalawatan, yalawatan, yalawatan, minal iman. Wala takut minal iman, innahu alal watan. Indonesia biladi anta un wanu okoma, kulumaida ikayama domi hayat.